Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatil kiram rahimakumullah, kembali kita melanjutkan dari kajian kita Kitabul Ilm karya Al-Syeikh Al-Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih berada di pertanyaan yang keenam ya, bahwa di sana Fadilatul Syeikh ditanya, yaitu seseorang yang lemah semangatnya dan mulai futur di dalam menuntut ilmu, maka cara apakah yang bisa membangkitkan kembali keinginan ataupun tingginya nilai semangat wal hirs alal ilm, dan semangat di atas ilmu? Apa cara dan wasilah yang kembali apa ini meninggikan semangat untuk menuntut ilmu? Maka beliau menyebutkan bahwa lemahnya semangat di dalam menuntut ilmu syar'i ini musibah yang besar. Ya, musibah yang besar. Karena ketika seseorang sudah tidak ada lagi keinginan untuk meningkatkan dia untuk menuntut ilmu, maka otomatis dia akan semangat dalam perkara-perkara yang lainnya. Nah, mungkin dalam perkara dunianya akan ditingkatkan, ataupun kesibukan-kesibukan yang lainnya akan ditingkatkan. Sementara himmah dia dalam menuntut ilmu semakin berkurang. Namun kata beliau, wahuna ka umurun la budda minha, maka di sana ada perkara-perkara yang harus ada pada dirinya agar kembali dia bersemangat untuk menuntut ilmu. Al-amrul awal, perkara yang pertama, al-ikhlas lillahi azza wa jal fit talab. Dia mengikhlaskan karena Allah Azza wa Jal di dalam dia menimba ilmu. Dia meniatkan bahwa ketika dia menimba ilmu itu adalah amalan ibadah, amalan yang dituntut di dalam dia menimba ilmu. Wal insan idza akhlasa lillah fi talab wa arafa anhu yusab ala talabihi. Dan manusia, bila mana dia telah mengikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla dalam menuntut ilmu, maka dia akan mengetahui bahwasanya hal itu akan diberi ganjaran ketika dia menuntutnya, menekuninya. Wa sayakunu fid darajati tsalisa min darajatil ummah. Maka kelak dia akan memperoleh derajat yang ketiga dari derajat tingkatan-tingkatan umat. Fa inna hammatahu tanshad, karena dengan demikian itu semangatnya menjadi tinggi, menjadi giat. Allah menyebutkan surat An-Nisa ayat 69, ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Ya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, naam, termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mereka semangat di dalam menuntut ilmu. Ya, karena dengan semangatnya menuntut ilmu, semakin tahu akan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah. Demikian pula kewajiban-kewajiban untuk berkudwah kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan as-solihin. Ini keutamaan mereka yang ketika beribadah mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah Azza wa Jal, sehingga mereka bersama orang-orang dari kalangan para nabiyyin, siddiqin, syuhada, dan solihin. Ini keutamaan yang besar. Naam. Pekerjaan apapun apabila dilandasi dengan keikhlasan, maka menjadi ringan. Naam. Sebaliknya, pekerjaan apapun ringan kalau tidak ada keikhlasan, terasa berat. Seperti umpamanya kita berada di rumah, orang di rumah lagi sibuk atau lagi sakit, maka ketika kita membantunya dengan ikhlas, maka pekerjaan itu akan ringan. Tapi ketika membantunya dengan marah-marah dan seterusnya, ya, terasa berat. Tsanian, yang kedua, agar semangatnya meninggi kembali, ayulazima zumala'u yahuthunahu alal ilm wa yusa'idunahu alal munaqashati fil bahs munaqasha wal bahs. Dia bermulazamah menetapi kawan-kawan ataupun teman-teman yang bisa mendorong dia untuk menuntut ilmu. Naam, ini teman yang baik seperti ini. Naam, ketika dia berkawan, berteman dengan teman-teman yang baik yang mendorong dia untuk menuntut ilmu, maka akhirnya dia pun semangat. Tetapi bila mana sebaliknya, ternyata teman-temannya juga orang-orang yang tidak semangat menuntut ilmu, maka dengan sendirinya dia pun tidak semangat untuk menuntut ilmu. Wa yusaidunahu, dan dia akan dibantu oleh teman-teman yang baik itu tadi untuk terus diarahkan menuntut ilmu, untuk bersabar dulu di majelis. Naam. Dengan cara al-munaqasyah, berdialog. Ya, munadharah. Apa ini? Ya, berdialog, membahas. Wal bahas, membahas. Wala yamallu min suhbatihim. Dan dia jangan merasa bosan untuk berteman, bersahabat dengan mereka. Tapi anehnya, ada manusia yang ketika diingatkan untuk kebaikan, justru dimusuhi. Ini juga ada. Ada juga manusia yang seperti ini modelnya. Ya, diberikan padanya solusi yang baik, justru dimusuhi. Atau justru dikhianati dan seterusnya. Nah, ini hati-hati orang seperti ini, sudah ada penyakit di dalam dirinya. Diberikan jalan-jalan kebaikan, justru bukan dibalas dengan kebaikan, tetapi sebaliknya. Ya, jadi jangan kita merasa bosan berkawan, berteman dengan mereka yang tadi mendorong kita untuk menuntut ilmu. Madamu yu'ayyinunahu alalim, selama mereka terus membantu, membantunya dalam menuntut ilmu. Yang namanya manusia, naam, kadang keimanannya meninggi, kadang menurun. Maka ketika meninggi, amalan-amalan to'ah, amalan ketaatan mudah untuk diamalkan, Tetapi ketika imannya menurun, amalan-amalan to'ah susah untuk ditunaikan. Lebih suka mengerjakan yang lain. Banyak perkara yang mubah-mubah atau perkara-perkara yang lain. Nah, ini cara syaitan untuk menggoda manusia dari berbagai sisi yang dia bisa menempuhnya. Ini yang kedua. Jadi berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang mengarahkan dia untuk menuntut ilmu. Nabi mempermisalkan berkawan dengan seseorang yang baik seperti mendekati orang-orang penjual minyak wangi. Nah, paling tidak dia mendapatkan bau yang harum. Kalau tidak dikasih, maka dia mendapatkan bau yang harum. Daripada mendekati yang pandai besi, ya akan melobangi pakaiannya atau dia akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Maka teman yang baik dia akan mendapatkan kebaikan pula. Salisan yang ketiga, ayasbiru nafsahu bima'na yahbisuha law aradat antatafallata. Yang ketiga, dia menyabarkan dirinya. Maknanya, dia menahan jiwanya jika jiwanya tersebut ingin lari dari menuntut ilmu. Naam. Maka kita harus menjihad jiwa ini agar dia mau tunduk, mau bersabar menuntut ilmu. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qala ta'ala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah nafsaka, dirimu bersama orang-orang yang mereka menyuruh rabbahum, menyuruh Rabb mereka, ya, di waktu pagi dan petang, yang mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bersabar bersama mereka. Ya, disuruh nabinya untuk bersabar. Tentunya hal ini mengenai kita semua. Nah, kita disuruh bersabar bersama orang-orang yang mereka tegak di atas al-haq. Wala ta'dunak wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Dan jangan engkau berpaling. Ya, jangan engkau berpaling dari mereka. Jangan engkau memalingkan kedua matamu. Artinya jangan engkau berpaling dari mereka hanya karena menginginkan zinatal hayati dunya, perhiasan-perhiasan kehidupan dunia. Naam. Ini peringatan terutama kepada kami dan juga kepada pendengar sekalian. Karena telah kita mendengarkan berita-berita yang dulunya mereka komitmen menuntut ilmu, bahkan selalu berada di baris terdepan. Tetapi kemudian kita mendengar di belakang hari justru mereka lah yang menggembosi dakwah. Justru mereka lah yang lari dari dakwah. Maka ini peringatan bagi kita semuanya. Kita tidak boleh merasa aman dari hal-hal yang seperti ini. Kita selalu meminta istiqomah. Kita merasa sedih mendengar orang-orang yang dahulunya kita anggap mereka inilah yang senantiasa memberikan bimbingan kepada kita. Mereka inilah yang senantiasa memberikan nasihat kepada kita. Tidak lama kemudian kita mendengar bahwa mereka sudah mulai berlomba-lomba untuk meningkatkan kehidupan dunianya. Kemudian mereka tidak lagi berjalan di atas dakwah, dakwatul haq. Sedih kita. Naam. Maka kita pun senantiasa memohon kepada Allah agar diberi kekokohan, diberi kekuatan untuk tetap menghadapi kehidupan-kehidupan di dunia ini. Al-Kahfi ayat 28. Fal yasbir, maka bersabarlah. Wa idza sabara wa ta'awwadu at-talab sara talab sijjiyatan lahu. Maka apabila seseorang itu bersabar dan membiasakan dirinya, ya, bersabar dalam menuntut ilmu, sehingga menuntut ilmu itu menjadi tabiat dia. Kalau tidak menuntut ilmu, rasanya ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kurang ketika dia tidak duduk di majelis. Nah, jadi ketika dia terbiasa menuntut ilmu, bersabar dalam menuntut ilmu, sehingga menuntut ilmu itu menjadi tabiatnya. Sudah menjadi tabiatnya dia menuntut ilmu. Sehingga wasara al-yamul ladzi yaqdu fi talab yawman tawilan alaih. Sehingga ketika ada satu waktu yang luput darinya ilmu, artinya tidak digunakan untuk menuntut ilmu, maka dia rasakan hari itu terasa hari yang panjang, hari yang membosankan, tidak ada kegiatan sama sekali. Ketika dia kalau sudah terbiasa menuntut ilmu. Tapi kalau sebaliknya, menuntut ilmu capek benar. Nah, ini berarti perlu dikoreksi hati-hatinya. Nah, ketika dia duduk di majelis, ya, kayak umpamanya baru setengah jam, perasaannya sudah 3 jam, 4 jam, 5 jam perasaannya. Sebagaimana Nabi SAW, dia menjadikan sholat sebagai penyujuk hatinya. Nah, dalam ibadah sholat, Nabi jadikan sebagai penyujuk hatinya, qurrata ayun. Kalau kita sholat, ingin cepat-cepat selesai. Apalagi kalau sholat bersama orang-orang awam, tidak ada tumakninah. Nah, apalagi sholat-sholat tarawih yang pernah kita melihat di YouTube, Allahul Musta'an. Ya, begini-begini semua. Dolin, amin. Nah, sedemikian cepatnya ketika dia beribadah, kira-kira apa yang akan dia dapatkan? Baru bangga dengan yang begitu-begitu, suka. Baru banyak orang-orang yang mengikutinya. Padahal kira-kira apa yang mereka dapatkan dari pahala? Tidak ada yang mereka dapatkan. Menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pingin cepat-cepat. Amma idza a'tana usul al-inan fala. Maka adapun apabila seseorang, ya, dia memberikan dirinya, melepaskan tali-tali kekang yang selalu menghalanginya, maka dia tetap mendapatkannya. Tetapi kalau dia lepas begitu saja, sudah. Ketika menuntut ilmu, terasa bosan bagi dirinya. Fannafsu ammaratun bisu. Sementara jiwa ini selalu keinginannya kepada yang buruk-buruk. Ya, jiwa ini senang yang tidak baik-tidak baik. Itu jiwa seperti itu. Wa syaitan yahuthu alal kasal wa damit ta'alim ta'allum. Dan syaitan mendorong untuk malas agar tidak belajar. Naam. Apalagi kalau sudah banyak fasilitas yang dia miliki. Oh, sudah ada radio, dengarkan di rumah aja. Sudah ada internet, tinggal buka internet. Sudah ada ini, hanya tidak lagi mendatangi majelis ilmu. Yang dulunya jauh menuntut ilmu, semangat. Setelah mendekat, dekat rumahnya, cuma memutar radio saja. Ini penyakit banyak menimpa para penuntut ilmu. Nah, yang dulunya semangat, setelah mendekat malah semakin tidak semangat menuntut ilmu. Ini nasihat bagi kita semuanya. Nah, terutama kepada kami pribadi. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh. Su'ila fadilatul syekh hafizahullah ta'ala, sekarang rahimahullah, ditanya fadilatul syekh rahimahullah ta'ala, ma nasihatu fadilatikum liman yaj'al al-wala wal-bara li ikhwanihi fi muwafaqatihim lahu fi mas'alatin aw adami muwafaqatihim lahu wa kadzalika ma yahsulu minal hasad wal bughdi min tullabil ilm. Pertanyaan ketujuh, fadilatul syekh fadil ditanya, apa nasihat kalian terhadap orang yang menjadikan al-wala wal-bara terhadap saudaranya ketika mencocokinya, ya, ketika cocok dengannya di dalam satu masalah, atau dia menjadikan al-wala wal-bara ketika tidak mencocokinya, tidak sejalan. Demikian pula apa yang terjadi dari al-hasad wal-bugdu, ya, marah, hasad, dengki dari penuntut ilmu. Nah, bagaimana nasihat syekh terhadap kondisi mereka yang berwala al-bara sesuai dengan keinginan mereka. Kalau tidak sesuai, maka sebaliknya. Fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menjawab dengan ucapannya, hadza sahihun, ini betul. Ya, fa inna ba'dun nas yaj'aluna al-wala wal-bara muqayyidan bil muwafaqati lahu aw adamul muwafaqah, bahwa sesungguhnya sebagian manusia mereka menjadikan al-wala al-wala senang, cinta, wal-bara antipati menjauh, ya, dikaitkan dengan cara muwafaqah, mencocoki, ya, mencocoki dirinya, menyepakati dirinya sesuai dengan dirinya, atau tidak mencocokinya. Fatajidu syakhs yatawalla syakhs, sehingga engkau menjumpai seseorang individu, dia akan berkasih sayang dengan individu yang lain. Li'annahu wafaqahu fiha, karena ini sejalan, sepakat dengannya, cocok. Wa tabarra'u minhu li'annahu khalifuhu fiha, dan dia akan antipati, menjauh darinya karena tidak sama, berselisih. Nah, tapi di sini nanti ada nasihatnya Syekh. Ada yang memang seperti ini, ada yang di sana ada toleran. Padahal masalah akidah, ya, harus sama, harus sejalan. Harus satu. Tidak boleh berbeda. Kapan berbeda, maka di sana harus al-bara. Nah, tapi kalau dari sisi sunnah, umpamanya seperti ini boleh, yang lainnya boleh. Nah, ini masing-masing ada keluasan. Nah, di sini akan disebutkan. Wa adzkur lakum qissata marrat alaina fi Mina. Dan saya akan menyebutkan pada kalian satu kisah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang telah lewat kepada kami. Fi minni baina snaini minal ifriqiyin, ya, yang sampai kepadaku antara dua orang dari orang-orang Afrika. Kullu wahidin yal'anu tsani, setiap satu dari keduanya saling melaknat, atau melaknat yang kedua. Wa yukaffiruh, bahkan bukan saja dilaknat, dikafirkan. Naam. Jadi yang pertama mengkafirkan yang kedua. Faji'a bihim ilaina, maka datanglah mereka ini kepada kami. Wahum yatanaza'una, mereka saling tanazuk, berselisih. Kulna mal ladhi hadatha, maka kami berkata, kata Syekh, apa yang terjadi? Qala al-awwal, maka yang pertama mengatakan, hadha rajul idza qama la salati yadu yadahu al-yumna al-yusra faqa sadr wa hadha kufrun bi sunnah. Orang yang pertama mengatakan, inilah seseorang yang dia ketika berdiri dalam salat meletakkan kedua tangannya, apa ini, kedua tangannya yang kanan di atas yang kiri, apa ini, di atas dadanya. Nah, ditaruh tangannya itu di atas dadanya ketika sholat. Maka dia mengatakan, ini kufur terhadap sunnah. Ini mengingkari sunnah. Mungkin dia punya madhab yang lain. Wa qala tsani, yang kedua mengatakan, hadza idza qama li shalah yursil yadayhi alal fakhidain dun ayaj'al yumna al yusra wa hadza kufrun. Yang kedua mengatakan, inilah ketika dia sholat, ya, tangannya dilepaskan, kedua tangan dilepaskan, ya, di sisi pahanya, tanpa dia menjadikan yang kanan di atas yang kiri, dan ini kufur. Yang satunya kufur, yang satunya lagi kufur lagi. Li'anna Nabi SAW qala, bawa dalil lagi. Karena Nabi SAW menyebutkan, man rogiban sunnah falaysa minni, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, bukan termasuk golonganku. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wala hadza kafiru ba'dhum ba'dan, maka dengan pendapat mereka masing-masing ini akhirnya mengkafirkan yang satu terhadap yang lain, saling mengkafirkan. Ma'al ilm an hadhil mas'alah mas'alatun sunnatun. Padahal menurut pengetahuan bahwa masalah inilah masalah sunnah. Walaisat wajibatun wala ruknun wala syartun lisihati, lisihatin, lisihati. Ini masalah sunnah, bukan wajib, bukan pula rukun, bukan pula syarat untuk sahnya sholat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, saling sudah mengkafirkan. Karena tadi tidak sejalan masing-masing. Satunya ditaruh di atas dada, yang satunya dilepas. Ini bukan masalah wajib, bukan masalah rukun, dan bukan pula syarat untuk sahnya sholat. Wa ba'da jihadin wa ina'in kabirin iktana'u amamana. Maka setelah ada usaha yang sungguh-sungguh, ya, dengan jihad tadi, jihad itu kesungguhan, wa ina'in dan perhatian yang besar, iktana'u, hanya mereka tunduk. Sudah didamaikan oleh Syekh. Nah, amamana, di depan kami, jadi depan Syekh kelihatannya sudah saling tunduk. Wallahu a'lam bima waro'ana, dan walau alam ketika mereka berada di belakang kami lagi, seketika tidak di hadapan Syekh. Wal'an tajidu ba'adul ikhwan mal'asaf yaruddu ala ikhwanhi akthar mimma yaruddu ala al-mulhidin. Kata Syekh rahimahullah, sekarang engkau menjumpai sebagian ikhwan mal'asaf, bersamaan al-asaf, disayangkan, membantah saudaranya aksar, ya, lebih dahsyat, lebih besar, lebih banyak daripada membantah al-mulhidin, ateis yang menyimpang. Naam, ini terlebih ya kepada kita juga nasihat ini. Naam, teman yang salah, sudah salahnya sebenarnya sepele aja, tapi dibesar-besarkan. Nah, seharusnya ada, masih ada jalan tengah, masih ada jalan keluar. Tetapi ya tidak ada ampun. Kepada saudaranya keras, tetapi kepada mulhidin kurang keras. Alladzina kufrum sharih, sementara al-mulhidin ini yang ateis tadi itu kekufuran mereka itu jelas. Yu'adihim aktsaru mimma yu'adi haulai, sehingga dia memusuhi tadi ya, memusuhi kawannya tadi, saudaranya itu lebih dahsyat, lebih berat daripada dia memusuhi al-mulhidin. Terbalik. Wa yasharu bihim fi kalam, kemudian dia menyebutkan ucapan-ucapan kalam yang tidak ada asalnya. Ya, memasrukan suatu ucapan yang itu tidak ada asalnya. Wala haqiqatan, dan tidak ada hakikatnya. Lakin hasadun wa baghyun, tetapi hanya hasad dan bagi, iri hati, dengki dan seterusnya. Nah, terlebih di kalangan ummahat. Dalam hal seperti ini ya gampang terjadi. Permasalahan-permasalahan kecil menjadi besar. Kadang permasalahan jual beli, permasalahan apa ini belanja dan seterusnya bisa langsung menjadi besar padahal saudaranya muslim yang lain. Wala syakka anil hasada min akhlaqil yahud akhbath ibadallah. Tidak diragukan lagi bahwa al-hasad ini akhlaqul yahud. Orang-orang Yahudi berakhlak dengan akhlaqul hasad. Sementara Nabi melarang kita untuk mengikuti mereka. Khaliful Yahud, selisih Yahudi. Nah, maka ketika seseorang sedikit hasad, sedikit hasad, maka ada pada dirinya ya akhlakul Yahud. Maka dia harus menyelisih, harus menjauhinya. Dan sejelek-jelek hamba Allah. Dan ini bukan terjadi sebagaimana disebutkan di kalangan thalabatul ilmi, bahkan terjadi di kalangan para ulama bisa terjadi. Nah, bisa saja terjadi hasad antara satu dengan yang lainnya. Thumma innal hasada la yastafidu minul hasid itlaqan. Kemudian bahwa orang yang hasad ini ya tidak akan membuat rusak dari al-hasid, dari pelakunya secara mutlak. Walaupun dia hasad, kalau itu sudah kenikmatan yang Allah berikan, tidak akan bisa merubah. Tapi orang sudah dapat kenikmatan, dia terus hasad, dia terus mau diapain? Itu sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bal yazidu illa ghamman wa hasrah, bahkan tidak menambah pada dirinya kecuali sedih, duka cita. Waduh, kalau yang lain ya sudah bisa beli ini, sudah bisa beli itu, kita kok jalan di tempat umpamanya. Kalian sudah kelihatan megah, membangun ini, membangun itu, kita kok semakin mundur ke belakang. Usaha-usaha gagal, usaha-usaha gagal. Ah, sabar. Nah, dalam kehidupan dunia seperti itu kondisinya. Ada yang diberi lebih, ada yang pas-pasan, ada yang kurang. Nah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang Dia kehendaki. Pada hakikatnya semuanya ujian dan cobaan. Ketika seorang mendapatkan kenikmatan yang besar, itu hakikatnya juga cobaan bagi dirinya. Bagi seseorang kekurangan di dalam kehidupannya, itu juga cobaan bagi dia. Tinggal menyikapinya masing-masing. Ketika banyak kenikmatan, tentunya dia jangan lupa diri, dia bersyukur. Ketika mendapatkan kesusahan, tentunya dia bersabar. Jadi dua-duanya sebagai kebaikan bagi seorang hamba. abghil khair lil ghair, maka dia apa ini, abghil khair lil ghair, sukailah kebaikan untuk yang lain. Jadi yang lain mendapatkan kenikmatan, ikut bahagia, alhamdulillah dia sudah bisa seperti ini. Yahsulakal khair, sehingga engkau juga akan bisa mencapai kebaikan. Nah, ini baru jalan bersama. Jangan sedih terus melihat orang lain, yang dilihat orang lain terus. Padahal kata Nabi SAW, undur ilahuma, undur ila manhu asfala minkum. Dalam perkara dunia, lihat kepada orang yang lebih rendah kondisinya dibanding kalian, hartanya. Jangan melihat yang di atas, semakin susah untuk bersyukur. Tetapi dalam menuntut ilmu, yang dilihat ya harus yang di atas. Ketika seorang semangat menuntut ilmu, semangat ibadah, maka dia pun semangat. Jangan melihat orang yang di bawah. Oh, itu tidak semangat talim, itu terus diperhatikan. Cari orang yang semangat menuntut ilmu, sehingga dia juga terpacu untuk menuntut ilmu. Wa'alam anna fadlullah yu'tihi man yasha. Ketahuilah bahwa keutamaan Allah, Allah berikan kepada yang dikehendakinya. Walau law hasadta fa innaka lan tamna fadlullah. Jikapun kalau engkau hasad, maka tidak akan bisa mencegah keutamaan Allah. Keutamaan Allah itu sudah kehendak dari Allah, tidak bisa dicegah. Mau diapain? Rubba tamna fadlullah alaik. Bisa jadi engkau mencegah keutamaan Allah kepadamu bimahabbatika zawali fadla ala ghairik, dengan kecintaanmu hilangnya keutamaan Allah atas yang lainnya. Wa karahatuka ni'matullah ala ghairika, sehingga engkau tidak senang nikmat Allah ketika muncul pada yang lain. Iya, jadi kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, ya kita ikut senang. Ya mudah-mudahan kita juga mendapatkan semisal dia. Nah, adapun kalau tidak dapat, ya ada sudah ada niatan kita yang baik kepada yang lain, bukan justru melihat yang lain. Apalagi kita hidup di kompleks perumahan, wah, itu kentara sekali itu tetangga, wah membangun kiri kanan, tidak tanggung tanggung. Nah, tapi kalau hidup sesama ikhwan, insya Allah masih bisa. Tapi kalau hidup di perumahan, yang lain sudah kita lihat tadinya begini, sudah begini melihatnya, tinggi sudah. Nah, ya bersabar. Itu sudah keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tapi kalau menuntut ilmu kita hasad, yang disebut dengan ghibtah, ini yang kita perlu bersemangat. Lidzalik al-hasid fi dhurufi talab al-ilmi mashkuk fi niyatihi wa ikhlasi fi talab al-ilmi. Akan tetapi orang yang hasad pada sisi penuntut ilmu, ya orang yang hasad dari penuntut ilmu, masykuk, ini diragukan niatnya. Dia menuntut ilmu, dia penuntut ilmu, tapi hasad. Nah, diragukan di dalam niatan dan keikhlasannya ketika dia menuntut ilmu. Maksudnya hasad bukan hasad untuk semangat menuntut ilmu, hasad yang kita sebutkan tadi. Li'annahu innam hasad liqauni tsani. Saralahu jahun indan nas wa lahu kalimatun. Wal tafannas hawalahu fahasadahu. Karena sungguhnya dia akan hasad liqauni tsani, pada kondisi yang kedua, sehingga ya dia memiliki kedudukan di sisi manusia. dan padanya ada kalimat, ya, manusia sudah berkumpul di sekelilingnya, manusia sudah berada di sisinya, fahasadau, kemudian dia hasad kepadanya. Naam. Jadi ketika ada manusia, ya, sudah mendapatkan kenikmatan, mungkin kenikmatan dia bisa mengamalkan ilmunya, sehingga manusia pada berkeliling sekitarnya untuk mendapatkan faedah, fahasadahu likaun hiri di dunia, dia hasad karena ingin mendapatkan dunia, mendapatkan pujian. Allahul musta'an. Nah, ini hati-hati kita lemah terus dunia. Amma law kana yuridu al-akhirah haqqan wa yuridu al-ilma haqqan la salan hadha ar-rajul alladhi iltafa an-nas halahu wa akhidhu biqawlih. Adapun kalau dia menginginkan kehidupan akhirah dengan hak dan menginginkan ilmu dengan hak, maka dia akan bertanya kepada laki-laki ini yang manusia sudah berkeliling di sekitarnya dan dia bisa mengambil faedah dari yang dihasati tadi. Naam. Tas'al an ilmih, engkau bertanya dari pengetahuannya, litakuna mithlahu aidan, sehingga engkau juga bisa seperti dia. Nah, terkadang seperti ini memang, ya. Dia belajar, ternyata mungkin ada yang diberi keutamaan lebih sehingga dia mampu untuk menerapkan ilmunya, diajarkan lagi kepada yang lain. Sehingga dia hasad, bukan hasad untuk dia seperti itu, tapi dari sisi dunia. Dari dunia. Nah. Taju anta litus tafida min, sehingga engkau datang, engkau bisa mengambil istifadah darinya. Amma antahsudahu wa tashuhu sum'atahu wa tadhkuru fihi min al-uyub ma laysa fiha fa hadha la syak annahu baghyun wa udwan wa khosratun zamimatun. Adapun kau hanya engkau hasad saja kepadanya, tidak ada keinginan istilahnya memperbaiki diri, hasad terus kerjaannya, menyebarkan kejelekannya, dan engkau menyebutkan padanya aib-aibnya yang pada hakikatnya tidak ada pada dirinya, maka ini tidak dilakukan lagi, ini bagikun, kedengkian, uduan, permusuhan, dan ini perangai, ya, akhlak yang tercela. Seharusnya kita bersyukur ada saudara kita yang sudah mampu menyebarkan ilmunya, bukan justru kita hasad pingin kita yang ingin mendapatkan, yang tujuannya untuk dunia. Naam. Nah, ini semua penyakit-penyakit seperti ini kita hindarkan, dan kita jangan kita sandarkan pada diri kita, tapi kita memohon kepada Allah karena hati ini lemah. Nah, kita mohon kepada Allah agar dilindungi dengan niat-niatan yang tidak baik. Nah, atau ketika dia menuntut ilmu, dia niatkan biar rezekiku semakin tinggi. Ketika ternyata semakin belajar, oh, semakin miskin saya, karena tidak mau belajar. Ah, ini sudah salah niat ini. Nah, dari tujuannya, oh, saya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tujuannya biar dia menjadi kaya. Ternyata telah menjalani sebulan, dua bulan, bahkan setahun, dua tahun, wah, semakin berkurang rezekiku ini. Semakin banyak minta sumbangan. Sumbangan sekolah lah, sumbangan masjid lah, sumbangan ini, sumbangan itu. Semakin miskin saya. Dia tidak berpikir kalau itu sebenarnya harta yang sebenarnya yang dia akan dapatkan di akhirat. Tidak, dari sisi dunia memang sepertinya berkurang, tapi di akhirat itu semakin bertambah nilainya. Karena ada juga model orang seperti ini. Naam. Setelah dia masuk salaf, tambah miskin. Nah, sehingga tidak bersabarnya dia di atas hal-hal yang seperti itu, kemudian dia menempuh jalan yang lain, sehingga dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang kita bisa baca pada kesempatan ini. Semoga saja memberikan manfaat. Ketika sal dalam menyampaikan itu kekeliruan kami dan kejahilan kami, dan mudah-mudahan terus diberikan wawasan untuk menambah ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.